jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ora masalah yen kon perjuang dhewe sing penting kowe bahagia ending. Kita.

kau tak kenal aku. Hingga ku terluka. Terima kasih. Dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Thank you. petatis limute ati, aku lunggo dewe neng kene, nahan rasa luk mrebes mili. Sagita. Asole. Ici. Enis Production. Asole. Ada Sinta Arsinta. Ada Davi Chandra. Thank you. Terima kasih. apa